Lagu Anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. I sadana kafi wajadana kafi likuli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah salatu tombol subscribe. Salamullah ala toha rasulillah hijaiyah, diulang dipahami agar lancar membacanya. Alif ba ta sa jim ha ho dal za ro za sin shin sot do to zo ain ghain ta kof kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Hijaiyah, huruf dalam Al-Quran. Mari kita mengaji agar pandai baca Al-Quran. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ro, zai, sin, shin, sot, do, to, zo, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Hijaiyah, diulang dipahami agar lancar membacanya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ro, zai, sin, shin, sot, do, to, zo, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Sin shin sot do to zo ain ghain fa kof kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ro, zai, sin, shin, sot, do, to, zo, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. rasa denal kafi wajah denal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah salatu tombol subscribe. Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. sadanal kafi wajadanal kafi rikuli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah ilahi salimil umma minal afati wan nikma wa min hamil wa min humma bi ahlil badri. Qasadana kafi wajadana kafi rikuli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.

بولي كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله صلى الله سلام الله على طه رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحدي رسول الله وكل مجاهد Ah.

hasadana kafi wajadana kafi likuli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbuna kafi hasadana kafi wajadana kafi likuli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sadana kafi wajadana kafi الكافي الحمد Alaikum salaman taman ana sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqtu bihil hawaij wa tunalu bihil roho husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi watanfariju bihil kurabu watuqtu bihil hawaij watunalu bihil rohoib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi tombol subscribe. lupa tekan tombol subscribe. Diulang dipahami agar lancar membacanya.